Ya, kemudian kaum muslimin, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Dari 085227176 sekian, beliau menanyakan, bolehkah kita secara asal saja mengikuti sholat berjamaah tanpa perlu mengetahui latar belakang jamaahnya? Misalnya seperti ahlul bid'ah atau golongan sesat lainnya, baik ketika safar atau mukim. Kemudian bolehkah sholat sendirian atau tidak berjamaah di masjidnya kaum sesat? Bolehkah kita berwudu di kamar mandi yang ada jambannya? Sekali lagi, bolehkah kita secara asal saja mengikuti sholat berjamaah tanpa mengetahui latar belakang jamaahnya? Misalnya seperti ahlul bid'ah atau golongan sesat yang lainnya, baik ketika safar atau mukim. Kemudian bolehkah sholat sendirian atau tidak berjamaah di masjidnya kaum sesat? Dan terakhir, bolehkah kita berwudu di kamar mandi yang ada jambannya? Kepada Ustaz Sabudin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah tentang sholat di belakang orang yang kita tidak tahu akidahnya. Maka dikatakan dalam fatwa tersebut, idza kana al-muslim zahiran majhul hal binisbah li aqidatihi wa lam yu'lam anhu inhiraf fi aqidatihi sahhatus salatu wara'ahu wa uqilat dhabihatuhu. Apabila seorang muslim, apabila dia imamnya adalah seorang muslim yang tidak diketahui keadaannya, dohirnya muslim meskipun kita tidak tahu keadaannya, tidak tahu akidahnya, namun dia dohirnya muslim, maka sah sholat bersama dia dan halal pula sembelihannya. Hanya saja ketika dalam keadaan memungkinkan untuk berusaha mencari imam yang baik, maka ini perkara yang dianjurkan pula. Untuk mencari imam-imam yang kita ketahui benar akidahnya. Imam-imam yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau tidak ada kecuali yang seperti itu, ya, kecuali adalah imam-imam yang melakukan bid'ah atau yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang nampak seperti mencukur jenggotnya atau seperti memanjangkan pakaiannya sampai menutup mata kaki misalnya, ya, maka yang seperti ini, ya, perlu diingatkan, ya, imam seperti ini perlu diingatkan untuk tidak memotong jenggotnya, untuk memanjangkan kainnya menutup mata kaki, karena perkara ini adalah perkara yang semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Perlu diingatkan sehingga dia bisa menjadi lebih baik. Adapun dari sisi sah dan tidak sahnya sholat bersama dia, maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Sehingga kalau dia bisa memilih, ya, ini melihat maslahat dan madarat dan melihat fitnah apa yang akan terjadi, ya. Apa yang akan terjadi kalau tidak sholat dengan dia. Kalau tidak sholat dengan dia berarti dia tidak sholat berjamaah nantinya, ini berarti lebih jelek. Mendingan sholat berjamaah meskipun dengan dia. Tapi kalau dia bisa mencari sholat berjamaah yang lainnya dari yang lebih baik, ya itu lebih bagus, mencari yang lebih baik, tetapi juga tidak, jangan kemudian meninggalkan kewajiban, mengingatkan apa namanya orang tersebut supaya tidak melakukan perbuatan tadi, mencukur jenggotnya atau memanjangkan kainnya ke mata kaki, atau orang yang misalnya minum atau yang apa namanya orang yang masih merokok misalnya, ini diingatkan puasa itu tidak boleh dan seterusnya. Nah, tapi kalau meninggalkan sholat bersama mereka karena sebab mencari imam yang lebih baik, ya seperti ini tidak mengapa, dan ini lebih bagus ya, seandainya tidak terjadi fitnah ya, tidak terjadi fitnah. Tapi kalau menyebabkan terjadinya fitnah dan kemudian dia tidak sholat berjamaah karena sebab meninggalkan imam yang seperti itu, ini tidak boleh. Ini kedua-duanya jelek. Sholat di belakang orang seperti juga ada kejelekannya, tidak sholat berjamaah juga jelek, bahkan lebih jelek. Oleh karena itu ditinggalkan yang jeleknya kurang, ditinggalkan yang jeleknya kurang, yaitu tetap sholat bersama orang-orang yang seperti itu, orang yang berbuat bid'ah, orang yang berbuat maksiat, yang nampak, kita tetap sholat bersama dia. Kecuali kalau kita bisa meninggalkannya, itu akan membuat dia mengambil pelajaran misalnya. Kalau kita yakin kalau kita tidak sholat di belakangnya, dia akan berubah menjadi orang yang kemudian memelihara jenggotnya, menjadi orang yang meninggalkan bid'ahnya, maka yang seperti ini wajib bahkan kita meninggalkan sholat di belakang dia dalam rangka ingkar mungkar ya. Tapi kalau tidak ada fitnah, kemudian meninggalkan sholat di belakang dia itu tidak kemudian meninggalkan berjamaah karena kita bisa mencari jamaah yang lainnya yang lebih bagus, maka yang afdol adalah untuk mencari imam-imam yang lebih bagus, mencari imam-imam yang lebih bagus dari yang ada, yang tidak melakukan kefasikan yang nampak, tidak melakukan kemaksiatan yang nampak. Karena yang seperti ini akan lebih sempurna sholatnya dan akan lebih menjaga agamanya. Namun pada dasarnya tidak perlu ya, tidak perlu menanyakan akidahnya ya, dan tidak mengapa selama kita tahu dia adalah muslim zahirnya, maka kita sholat di belakangnya. Ya, kita sholat di belakangnya selama kita tahu zahirnya muslim dan kita tidak tahu akidahnya. Ya, tapi kalau kita tahu akidahnya bahwa dia adalah orang yang apa namanya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ya, salat di belakang yang seperti itu. Nah. Ta'ala a'lam bissawab. Kemudian masalah bersuci di kamar kecil secara hukum sah atau tidaknya, maka itu sah. Ya, sah saja seorang berwudu di kamar kecil ya, di kamar mandi atau di WC. Dan sebagian para ulama tetap mengatakan membaca bismillah karena hukumnya wajib membaca bismillah, meskipun ada khilaf, ada yang mengatakan sunnah, namun bagi yang berpendapat wajib maka tetap dibaca bismillah itu meskipun di kamar kecil ya, tetap dibaca bismillah dan sholat wudunya sah ya. Tetapi kalau dia bisa berwudu di selain kamar kecil, tentunya lebih afdol ya, dari beberapa sisi, dari sisi terkena najis, dari sisi juga tidak menyebutkan lafaz bismillah di tempat yang asalnya dilarang. Namun kalau dia melakukan tidak ada dan sulit untuk melakukannya di tempat yang lainnya, maka yang demikian dari sisi sah wudunya orang di kamar kecil adalah dihukumi sah wudu, meskipun di kamar kecil dihukumi sah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa difahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka